Yang dimaksud dengan kebajikan adalah akhlak yang mulia, dan dosa adalah apa yang mengganggu atau menggelisahkan di dalam hati. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau tidak suka untuk diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa an wa bisata, ada ya lanjutannya dia? Atau ada ya? Ini berarti hadisnya berapa itu? Dua ya? Oh iya, dua saja. Wa an wa bisata dari wa bisal bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang menemui Rasulullah sallam, faqala, maka beliau bertanya, jita tas'alu anil birri wal ismi, apakah engkau datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan dosa? Qultu na'am, aku katakan iya. Qala, kata Rasulullah SAW, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albiru matma'annati ilaihi nafsu, suatu kebaikan adalah segala sesuatu yang membuat jiwa merasa tenteram. Kebaikan adalah segala sesuatu yang membuat jiwa merasa tenang, ketenteram. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hati menjadi tenang. Wal ismu mahaka fi nafsi, dan dosa adalah segala sesuatu yang mengganggu, ya, membuat gelisah di dalam hati. Wa taraddada fi sadri, dan membuat, ya, bimbang di dalam dada. Wa in aftaka nasu wa aftauka, ya, meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, ya, dan mereka memfatwakan sesuatu kepadamu. Hadis hasan diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ad-Darimi dengan sangat hasan. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwasanya hadis yang pertama tadi, hadis siapa? Nawas bin San'an radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi. Artinya hadisnya adalah hadis sahih. Adapun hadis yang kedua dari Wa Bisah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad, ya, kata Syekh Abdul Muhsin, fi isnadihi maqal, yaitu dalam sanadnya ada kritikan. Jadi sanad hadis yang kedua adalah kritikan, ada catatan dari para ulama hadis. Lakin lahu syawahidu bi asanida jayyidah, akan tetapi hadis yang kedua ini walaupun secara sanad dia memiliki kekurangan atau dikritik oleh para ulama, tetapi dia memiliki hadis-hadis yang lain yang menguatkan, yang sanadnya adalah jayyid, sanadnya bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal hikam. Intinya hadis yang kedua ini serupa atau mirip isinya dengan hadis yang pertama. Jadi intinya Imam Nawawi di sini membawakan hadis kedua hanya untuk apa? Memperjelas atau menguatkan. Jadi intinya pada hadis yang pertama. Makanya beliau masukkan itu ke nomor hadis berapa? 27. Sebenarnya kalau dihitungan dari 27 dan 28. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah hadis yang di atas. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin yang dimaksud dengan bir, ya tadi disebutkan dalam hadis, al birru husnul khuluq. Ya, apa itu bir? Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin yang dimaksud dengan bir adalah suatu kata yang mencakup perkara-perkara batin. Ya, mencakup perkara-perkara batin yang ada di dalam hati dan juga perkara-perkara lahiriah yang muncul dalam lisan ataupun gerak-gerik anggota badan. Jadi intinya albir itu mencakup perkara-perkara hati maupun perkara-perkara lahiriah, lisan ataupun anggota badan. Bagaimana di dalam ayat dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya, bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah, ya, timur ataupun ke arah barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Kan tetapi sesungguhnya bir, berarti yang dimaksud bir itu sama dengan iman, ya, sama dengan apa? Iman, karena dia mencakup perkara-perkara batin maupun perkara-perkara apa? Lahir. Sebagaimana Al-Sunnah mendefinisikan iman adalah keyakinan di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan apa? Anggota badan. Jadi kalau disebutkan bir, maka sudah tercakup di dalamnya apa? Iman. Jadi albir yang dimaksud dengan kebajikan itu mencakup perkara batin dan juga perkara apa? Lahiriah. Kemudian dalam istilah para ulama biasanya kata bir, ya, atau albir berbakti itu biasanya dilekatkan atau diidentikan dengan siapa? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab hadis, biasanya ada kitab-kitab yang khusus atau bab yang khusus membahas tentang albir wasilah, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kemudian asilah, yaitu menyambung apa? Silaturahmi. Dan dalam kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau yang lainnya, atau bahkan sebagian ulama punya kitab khusus judulnya tentang albir wasilah, yaitu isinya tentang anjuran untuk atau perintah berbakti kepada orang tua dan juga menyambung apa? Silaturahmi. Kemudian bir terkadang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, berbarengan dengan takwa. Seperti misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Ketika disebutkan al-bir sendiri, maka sudah mencakup apa? Iman. Dan tercakup dalam iman juga apa? Takwa, ya. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka apa maksudnya ketika dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Apa bedanya? maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin yang dimaksud bir ketika dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, artinya adalah fi'lut ta'ah, itu melakukan ketaatan. Adapun takwa, apa maksudnya berarti? Meninggalkan larangan. Jadi ketika dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, artinya tolong menolonglah dalam ketaatan dan juga apa? Meninggalkan larangan. Al-bir maknanya apa? Ketaatan, dan takwa maknanya adalah meninggalkan larangan. Kalau disebutkan bir saja maka sudah mencakup apa? Takwa. Kalau disebutkan takwa saja maka sudah mencakup apa? Al-bir. Misalnya dikatakan bahwasanya surga itu apa? Uhiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Maka semua istilah takwa itu kalau disebutkan sendiri maka sudah mencakup apa? Menjalani perintah dan menjauhi apa? Larangan. Tapi kalau disebutkan bergandengan dengan bir, maka bir itu menjalankan perintah dan takwa apa? Menjauhi larangan. Jadi seperti istilah Islam dan iman, ya kan? Kalau disebutkan Islam saja sudah mencakup iman, disebutkan iman saja sudah mencakup Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan, Islam itu perkara lahir dan iman perkara apa? Batin. Sama juga dengan istilah fakir dan miskin. Kemudian disebutkan dalam hadis Nawas tadi, Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Ya, beliau mengkhususkan di sini atau menonjolkan bahwasannya yang dimaksud dengan bir itu disimpulkan atau ditafsirkan dengan apa? Salah satu bagiannya. Tadi kan sudah dikatakan bir itu luas, mencakup semua keimanan, baik itu melaksanakan ketaatan ataupun menjauhi apa? Larangan. Baik perkara apa namanya? Lahir atau perkara apa? Batin. Berarti di sini Rasulullah apa? Menyebutkan penafsiran bir dengan menyebutkan apa? Contohnya. Seperti ketika Rasulullah ditanya tentang syirik apa? Asghar. Apa kata beliau? Yaitu riya. Gitu. Apakah syirik asghar itu hanya riya? Tidak, ya. Tapi beliau menyebutkan apa? Contohnya. Seperti misalnya ketika Umar bin Khattab menafsirkan kata apa? Tauhid. Kata Umar bin Khattab, tauhid itu adalah setan. Karena setan itu termasuk tauhid. Jadi boleh seorang itu menafsirkan suatu dengan menyebutkan apa? Contohnya. Itu boleh. Al-birru husnul qulub. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini apa yang dimaksud akhlak yang mulia. Beliau katakan bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud akhlak yang mulia adalah akhlak yang apa istilahnya, yang mulia sebagaimana yang sudah dikenal di antara manusia. Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Rasul itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Itu yang dimaksud dengan apa? Istilah akhlak secara umum. Walaupun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud akhlak ya sesungguhnya lebih luas daripada akhlak kepada sesama manusia, ya kan? Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada sesama manusia. Sesungguhnya akhlak itu luas ya, bukan hanya berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Mengapa di sini ya ditafsirkan bir dengan akhlak? Padahal akhlak itu hanya salah satu bagian, ya kan? Daripada kebajikan, hanya satu bagian dari iman. Mengapa disebutkan bir apa akhlak di sini? Dikatakan oleh Syaikh Abdul Muhsin li ahammiyati wa adzimi sya'ni. Itu karena sangat pentingnya dan betapa agungnya kedudukan apa? Akhlak. Jadi dalam agama Islam akhlak itu menempati ya, kedudukan yang sangat apa? Penting. Bahkan disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat ya tempat duduknya nanti di akhirat atau di surga adalah orang yang paling apa? Baik akhlaknya. Akmalul mu'minina, dalam hadis yang lain dikatakan orang yang paling sempurna imannya apa? Ahsanuhum khuluqo. Itu orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Maka hadis ini mirip dengan hadis yang dulu sudah dibaca atau dipelajari, hadis yang ketujuh. Apa hadisnya? Ad-dinu an-nasiha. Agama adalah apa? Nasihat. Apakah Islam itu hanya nasihat saja? Kan tidak. Akan tapi menunjukkan apa? Bahwasanya nasihat itu sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar di dalam apa? Islam. Sehingga dikatakan Islam itu intinya apa? Nasihat. Sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan haji itu adalah apa? Arafah. Al-hajju Arafah. Apakah berarti orang haji itu cuma wukuf di Arafah? Kan tidak. Dia harus melakukan ya manasik yang lainnya. Tetapi yang menjadi inti atau yang paling besar di antara rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini penafsiran yang pertama, berarti yang dimaksud akhlak yaitu tadi ya akhlak secara khusus dalam pengertian apa? Akhlak sesama apa? Manusia. Jadi menafsirkan bir dengan sebagiannya karena pentingnya akhlak. Atau penafsiran yang kedua kata Syaikhul Muhsin bisa juga dimaksudkan ya maknanya adalah umum dan mencakup segala kebaikan. Jadi akhlak dalam pengertian yang apa? Luas ya. Ketika Rasulullah mengatakan kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, berarti akhlak yang mulia ini mencakup seluruh kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama ya. Jadi bisa ditafsirkan dua-duanya. Oleh sebab itu Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimanakah akhlaknya siapa? Rasulullah. Maka apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya apa? Al-Quran. Sekarang pertanyaannya apakah Al-Quran itu isinya cuma akhlak? Kan tidak. Ada masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah sejarah. Kok dikatakan akhlaknya apa? Al-Quran. Oh berarti seluruh ajaran Al-Quran itu bisa disebut dengan apa? Akhlak. Jadi akhlak yang mencakup semua ya kebaikan. Makanya dikatakan oleh Syaikhul Muhsin di sini maknanya adalah Rasulullah SAW itu beradab sebagaimana adab-adab Al-Qur'an dan melaksanakan perintah Al-Qur'an dan menjauhi larangan-larangan yang ada di mana? Dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah akhlaknya adalah Al-Qur'an, apa maksudnya? Beliau beradab sebagaimana adab yang diajarkan Al-Qur'an. Beliau melaksanakan perintah sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an dan beliau menjauhi larangan sebagaimana yang dilarang Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Adapun dosa adalah segala sesuatu yang membuat risau dalam hatimu dan kamu tidak suka dilihat atau diketahui orang. Yang namanya dosa, ikhwah sekalian, ada dosa itu yang jelas. Ada dosa-dosa yang apa? Jelas, gamblang. Artinya orang sudah tahu dilihat dari penampilannya atau dari sifatnya atau dari lahiriahnya sudah kelihatan oh dosanya itu jelas. Tapi ada juga dosa yang sifatnya apa? Samar, sehingga dia apa istilahnya? Ya mungkin secara lahiriah atau secara sekilas tidak masalah, tapi di dalam hati ada perasaan apa? Tidak enak. Ada dosa yang seperti itu, ya, yang membuat ya dalam hati kita merasa tidak nyaman dan membuat orang itu tidak senang kalau dia dilihat orang lain ketika melakukan atau apa istilahnya dalam keadaan seperti itu. Nah itu juga bisa termasuk dalam kategori apa? Dosa, sehingga dia merasakan tidak nyaman, tidak tenteram, gak enak ya, apalagi kalau orang melihat ya, apa dia merasa tidak suka. Karena apa yang dilakukan itu sesuatu yang memalukan, membuat dia malu, dan dia khawatir kalau dia dilihat orang maka orang akan mencelanya, yang akan menjelek-jelekannya, menjatuhkan kehormatannya. Maka hadis ini serupa atau mirip dengan hadis yang sebelumnya, hadis nomor berapa? Hadis nomor 6 tentang apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan jelas dan haram yang jelas ada yang apa? Sama-sama. Apa kata Rasulullah? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kalau seorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar, maka apa? Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi dia tidak suka kalau perkara-perkara itu masih samar, tidak jelas hukumnya, ya maka dia tinggalkan. Demi terjaganya agamanya dan terjaga apa? Kehormatannya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ya. Yang meragukan, membuat tidak enak, tidak nyaman, tinggalkan dan lakukan apa yang tidak meragukan. Demikian juga dalam hadis lain dikatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, di antara ajaran para nabi terdahulu itu apa? Jika kamu tidak malu melakukan sesuatu, ya kerjakan semaumu. Kalau itu memang tidak memalukan, silahkan. Maksudnya apa ini? Bagi orang yang masih lurus apanya? Fitrahnya, ya. Kalau orang sudah tidak lurus fitrahnya, enggak punya rasa malu, ya udah. Semuanya dikerjakan karena dia tidak punya rasa malu. Makanya kata Rasulullah apa? Wal haya'u syubatun minal iman. Ya, rasa malu itu adalah termasuk cabang apa? Iman. Dan kata ism di sini, ketika Rasulullah mengatakan wal ismu, ya, yang namanya dosa ini adalah bersifat umum, mencakup kemaksiatan yang jelas, ya, maupun kemaksiatan yang apa? Tidak jelas. Ada kemaksiatan yang jelas-jelas maksiat, kelihatan, gamblang. Ada juga kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya apa? Samar, yang terselubung atau tersembunyi. Semuanya disebut sebagai apa? Isan. Kalau diterjemahkan jadi apa? Perbuatan dosa, ya. Tadi kan dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya. Mengapa kok disebutkan dengan al udwan, ya? Ketika dikatakan al ismu maka sudah mencakup semua apa? Maksiat, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Lalu apa bedanya ketika disebutkan al-ismu wal udwan, digandengkan antara apa? Ism dan udwan, padahal dua-duanya sama-sama apa? Dosa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Apa bedanya? Dikatakan oleh Syaikhul Muslim di sini, fayufassarul udwan bil i'tida'i wal dzulmi. Yang dimaksud dengan udwan, ya, permusuhan atau pelanggaran itu adalah melampaui batas dan apa? Kedzaliman. Ya, ketika dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, artinya jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa ya yang berkaitan dengan diri sendiri, ya mendzalimi siapa? Dirinya sendiri, dan juga tidak boleh tolong-menolong dalam hal dosa yang mendzalimi siapa? Orang lain, yang melanggar hak orang lain, apakah berkaitan dengan hartanya, kehormatannya, ataupun apa? Darahnya. Jadi kalau dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, artinya tidak boleh tolong-menolong, baik dosa itu berkaitan dengan diri sendiri, ya mendzalimi diri sendiri, ya, walaupun dia tidak mendzalimi orang lain, ya. Iya kan? Misalnya apa? Ya, orang tolong-menolong dalam perbuatan apa? Syirik, ya. Syirik kan secara umum tidak mendzalimi orang, ya. Orang berbuat syirik, ya. Bakar kemenyan, apalagi pakai jimat, kan enggak ada yang dirugikan, ya. Baca horoskop, ya kan? Ramalan bintang. Secara umum kan tidak ada yang dirugikan, ya, kecuali kalau syiriknya sihir atau apa namanya? Yang semacam itu. Maka itu biasanya ada yang dirugikan. Tapi juga tidak boleh tolong-menolong dalam hal apa? Udwan, yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, ya, mengambil hartanya, misalnya apa? Berkomplot untuk korupsi, untuk rampok, gitu. Atau mungkin apa? Kerjasama untuk membunuh orang, gitu, meracun, gitu kan? Lagi ngetren, ya. Atau misalnya kerjasama terorisme, gitu ya. Sama saja. Terorisme itu penjahat juga. Artinya orang yang nggak ngebom, dia cuma ceramah, ya. Jadi motivator, gitu ya. Provokator itu juga tidak boleh. Ya. Bahkan kata para ulama, orang khawarij yang seperti itu ahbathul khawarij, orang khawarij yang paling jelek dan paling berbahaya. Karena mereka tidak ikut perang, mereka kerjanya cuma duduk ngaji, dalam artian mereka cuma ceramah, ngasih apa, motivasi. Bahkan mungkin mereka bisa jadi di dalam penjara, ya kan? Seperti ceritanya itu yang kemarin belum itu kan? Sebagian yang di apa, terlibat justru orang-orang yang di dalam penjara. Nah itu yang disebut dengan al-udwan, yaitu apa? Kedzaliman yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Jadi ketika Rasulullah mengatakan wal ismu, ya, maha kafi nafsika wa karihta an yataliya alaihi nas. Apa itu dosa? Salah satu cirinya dosa apa? Kata Rasulullah, dosa itu cirinya membuat apa? Hati tidak merasa tenang, ya kan? Dosa itu membuat hati kita merasa apa? Galau. Nah, ya, jadi di antara sebab galau karena berbuat dosa, ya kan? Orang hatinya gelisah, ya, galau, gelisah, ya. Karena apa? Ya, ini perkara yang tidak dibolehkan. Maka membuat hatinya apa? Merasa tidak enak, tidak nyaman. Yang itu apabila hatinya apa? Masih hidup, ya. Hati ada berapa macam? Ada tiga, ya. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada yang hati yang mati. Kalau orang hatinya masih sehat, dia berbuat maksiat, rasanya bagaimana? Sakit, terasa perih, terasa tidak enak, terasa sedih, dan seterusnya. Itu kalau orang hatinya masih sehat. Kalau orang hatinya sakit, ya masih ada rasa perih, sakit, sedih, itu masih ada. Tapi tidak sebagaimana kalau orang hatinya sehat. Artinya apa? Walaupun orang itu hatinya sehat, pasti dia pernah berbuat apa? Dosa, ya. Cuma kalau dia berdosa, dia selalu apa? Bertaubat. Adapun orang yang hatinya sakit, dia berdosa, tapi taubatnya belum apa? Sempurna, ya. Atau belum, bukan taubatan nasuha. Ya, mungkin dia beristighfar tapi dia tidak bertaubat, ya kan? Bisa jadi hatinya sakit. Ya. Tergantung apa? Fitnah yang menimpa dirinya, apakah syubhat ataupun syahwat. Ya. Kemampuan dia merasakan apa? Tidak enak, sakit, pedih dan lain sebagainya, itu tergantung kehidupan hatinya. Semakin hatinya hidup, maka semakin bisa merasakan tersiksa, ya, tidak enak karena dosa. Semakin banyak dosanya, semakin tidak bisa merasakan dosa dan maksiat. Ya. Apalagi jika hatinya sudah apa? Mati. Seperti orang yang sudah apa? Mati. Kalau orang sudah mati, maka mau digigit, mau dicakar, mau dijiwit, ya, mau di apa? Pukul-pukul, dia tidak merasakan karena sudah apa? Mati. Maka demikian juga hati yang mati, kalau dia ya, mau berbuat maksiat 1000 kali juga tidak ada rasanya, karena dia sudah apa? Mati hatinya. Kalau orang mati, hatinya mati, masih bisa hidup tidak hatinya? Hah? Bisa kan? Apa Allah katakan? Alam ya'idul ladina apa? Alam ya'idul ladina amanu antah sya'abulubuhum lidhikrillah wa manazla minal haq, ya. Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk merasa takut hatinya khusyuk karena mengingat Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka. Wala takunu kalla yakunu apa kalladina utul kitab min qablihi fa apa qasat qulubuhum wa katsirun minhum apa, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka yang hatinya lah tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum, berlalu waktu yang panjang dan hatinya menjadi apa, keras. Kemudian apa Allah katakan? I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah bisa menghidupkan bumi setelah dia lah mati. Artinya apa? Kalau bumi saja yang mati, yang tandus, yang kering, bisa Allah hidupkan dengan sebab apa? Turunnya air hujan. Maka demikian juga hati manusia. Kalau hati manusia itu sudah mati, dia terjerumus dalam syirik atau kekafiran atau kemunafikan, maka bisa Allah selamatkan itu dengan hidayah. Itu dengan ilmu, dengan iman. Makanya Allah katakan, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathalu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang apa? Yang dahulunya dia mati, apa maksudnya dia mati? Hatinya mati, dia terjerumus dalam kekafiran, syirik dan semacamnya. Fa ahyainahu, Allah hidupkan hatinya. Wa ja'alna lahu nuran, Allah berikan kepadanya apa? Cahaya. Yamshi bihi fil nas, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di antara manusia. Apakah orang yang seperti itu Allah selamatkan hatinya? Seperti apa? Kama mathaluhu fil dhulumat, seperti orang yang tenggelam dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, dan apa? Tidak bisa keluar darinya. Apakah sama orang yang Allah selamatkan hatinya, tadinya terjerumus dalam maksiat, dalam dosa, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, Allah bersihkan, ya, hatinya, Allah berikan taufik kepadanya untuk bertobat, ya kan? Kemudian apakah sama keadaannya dengan orang yang tetap tenggelam dalam kegelapan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan dia tidak bisa keluar darinya? Artinya apa? Ya tidak sama. Orang yang hatinya hidup dengan orang yang hatinya apa? Mati. Makanya Rasulullah membandingkan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang apa? Mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan orang yang suka berzikir dengan orang yang tidak suka berzikir seperti orang yang apa? Hidup dan orang yang mati. Makanya kata Ibnu Taimiyah apa? Zikir bagi hati seperti air bagi seekor ikan. Bagaimana keadaan seekor ikan jika dia meninggalkan apa? Air. Tentunya ikan itu akan mati. Maka demikian juga keadaan seorang, ya. Jika dia meninggalkan zikir kepada Allah, maka dia akan mati hatinya. Kemudian di sini ya, jadi kita sampaikan tadi bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? Al ismu maha kafin nafsi, bahwasanya dosa itu adalah apa yang membuat gelisah, risau, ya, galau di dalam apa? Hati. Wataraddada fi sadri atau wataraddadu fi sadri, yang membuat dada itu merasa tidak nyaman, tidak tenang, ya, bimbang. Itu berlaku bagi orang yang hatinya masih apa? Hidup. Kalau orang yang hatinya sudah mati, ya, dia santai-santai saja. Dia tidak berbuat dosa juga santai, dia enggak merasa apa? Risau, dia enggak merasa sedih, tidak merasa perih. Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Maka itulah di antara hikmah atau rahasia mengapa setiap hari kita berdoa meminta apa? Hidayah. Ya kan, ihdinash shiratal mustaqim. Karena hidayah itu kaitannya dengan apa? Hati. Ya kan? Maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu paling bersemangat untuk menyesatkan apa? Hati manusia. Orang itu dilihat hatinya seperti apa. Apakah dia orang yang apa? Kata para ulama, setan itu apa? Istilahnya kalau bahasa kita, mencium atau apa istilahnya? Mencium ya. Hati manusia itu seperti apa? Mencium bukan mencium dengan mana ya? Ke hidung maksudnya. Ya. Maksudnya di apa istilahnya? Di kalau bahasa kita di deteksi gitu ya. Setan itu bisa melihat. Artinya dia lihat orang itu tipenya seperti apa. Kalau dia orang yang suka beribadah, bagaimana jalannya setan dia sesatkan? Orang itu dibuat apa? Melampaui batas, berlebih-lebihan. Seperti orang apa? Khawarij, ya kan? Mereka sangat semangat beribadah tapi melampaui apa? Batas. Nah itu juga tipu daya apa? Setan. Dengan fitnah apa? Syubhat. Tapi kalau orangnya malas-malasan, ya tidak suka ngaji, tidak suka beribadah, bagaimana setan sesatkan dengan fitnah? Insyaallah. Dan setan tidak peduli orang itu mau celaka karena syubhat atau karena apa? Syahwat. Intinya dia celaka. Ya, inama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sabil. Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya untuk bersama-sama menghuni apa? Neraka sa'ir. Cita-citanya itu saja, ya kan? Sampai dia bersumpah ya, babi izzatika la'ubiyanahum ajma'in, dengan kemuliaanmu ya Allah aku bersumpah aku akan malah menyesatkan mereka semua. Jadi cita-citanya iblis menyesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali siapa yang bisa selamat, yaitu orang yang ikhlas ya. Maka diantara kiat untuk bisa selamat dari tipu daya setan, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, yaitu dengan ikhlas. Dengan apa? Ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa? Cobaan yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang sangat apa? Tampan, ya. Ganteng gitu kan. Ya. Kalau bahasa kita apa ya? Ya. Cakep lah gitu. Ya. Ya Yusuf gitu. Kita mungkin nggak ada seberapanya gitu kan, berapa persen. Nah, kemudian diajak untuk apa? Berbuat zina ya, oleh majikannya. Nah kalau orang tidak punya ketakwaan, tidak punya keikhlasan ya, tidak punya rasa takut kepada Allah, ya sudah, wah kesempatan gitu kan. Tapi apa Allah katakan? Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Ya demikianlah kami palingkan dari Yusuf apa? Asuk keburukan dan perbuatan keji. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang apa? Ikhlas. Ya, maka di antara kiat untuk bisa apa namanya? Selamat dari fitnah syubhat atau syahwat, yaitu dengan apa? Ikhlas. Makanya kata para ulama, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat, yang paling mahal, yang paling susah di dunia adalah ikhlas. Makanya orang nanti yang Allah selamatkan dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Ikhlas, karena mengharap wajah Allah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, dia pura-pura atau dia apa? Tidak jujur, maka dia termasuk orang apa? Munafik. Dan Allah katakan innal munafiqina fiddarkil asfali minan. Orang munafik di mana? Di kerak neraka yang paling bawah. Apa yang membedakan? Sesuatu yang ada di dalam hatinya, yaitu keikhlasan. Kemudian dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, ya, ketika wabisoh ya berdatang kepada Rasulullah, kemudian Nabi bertanya, jika tas'alu anil birri wal ismi, kamu datang bertanya tentang kebaikan dan apa? Dosa. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak, artinya apa? Mintalah fatwa kepada apa? Hatimu. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, suatu perkara yang di dalamnya ada syubhat, ada sesuatu yang meragukan, maka niscaya hati seorang itu merasalah tidak nyaman. Ya. Silahkan tanya kepada hatimu, gitu kan? Bagaimana hatimu? Bagaimana apa istilahnya? Hati kecilmu bagaimana? Kalau suatu itu meragukan, nah berarti di situ adalah ada perkara yang tidak beres. Ya. Maka yang perkara-perkara seperti itu, ya, semestinya ditinggalkan sampai jelas, ya, apakah ini boleh atau tidak boleh. Ya. Jadi itu makanya tadi ini mirip dengan hadis tadi apa? Famanita kasubuhat, fakadista broa lidinihi wa irti. Artinya kalau perkara-perkara ini belum jelas, ya, jangan disentuh dulu, jangan dilakukan, jangan dikerjakan sampai jelas, ya, perkara ini. Walaupun orang lain bisa jadi mengatakan wah itu nggak apa-apa, dan tapi kita sendiri merasa lah wah kayaknya saya belum mantap atau saya belum apa, masih merasa nggak enak gitu. Jadi walaupun orang lain mengatakan ini dan itu, tapi hati kecil kita merasakan atau melihat atau memandang hal itu suatu yang kurang pas atau kurang tepat dan semacamnya, maka lebih baik di jauhi dulu, jangan terburu-buru dikerjakan. Walaupun orang lain mengatakan ini dan itu. Dijelaskan oleh Syaikhul Muhsin di sini, dan yang dimaksud bahwasannya orang yang beriman, yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka hendaknya dia tidak melakukan sesuatu yang hatinya merasa tidak tenteram. Kalau orang beriman dan bertakwa, ya, syaratnya itu orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dia lihat sesuatu atau ada suatu perkara, dia rasakan hatinya tidak nyaman dengan sesuatu itu, maka semestinya dia tidak kerja. Karena bisa jadi mungkin orang lain mengatakan itu nggak apa-apa. Misalnya orang lain itu bisa jadi dia orang yang tidak punya apa? Ilmu. Ya, kadang orang katakan enggak apa-apa, ya, tapi dia tidak punya ilmu. Tapi bisa jadi juga orang lain itu punya ilmu, ya. Tapi dalam masalah ini belum tentu dalilnya apa namanya? Ada dalil yang pas atau tepat untuk membenarkannya. Ya, kadang orang mengatakan ini enggak apa-apa, dia punya ilmu, tapi dia kalau ditanya apa dalilnya, dia kurang belum ada dalil yang istilahnya pas, yang tepat untuk membahas atau mendukung masalah ini. Tapi kalau misalnya masalahnya sudah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, ya sudah, itu diambil. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang itu tidak bisa lepas dari ilmu dalam masalah apa saja, ya. Dalam masalah apa saja. yang membuat hati kita merasa tenteram terhadap sesuatu ketika sesuatu itu boleh ya, atau sesuatu itu tidak dilarang, dari mana? Karena kita punya ilmu. Coba kalau kita nggak punya ilmu, ya susah kan? Tidak bisa membedakan apa namanya ini benar atau tidak, ini kuat atau lemah, tidak bisa. Maka dibutuhkan apa? Ilmu. Kemudian beliau katakan di sini, kata Syaikhul Mursyid, dan yang dimaksud tadi apa? Mintalah fatwa ke dalam hatimu, ini tidak berlaku bagi orang-orang yang apa? Fajir dan ahli maksiat. Ya. Jadi kalau bicara sama ahli maksiat, jangan katakan apa? Istafti kolbak itu. Artinya sudah rusak. Semua yang apa namanya nggak boleh ya, dia katakan nggak masalah, orang dia sudah menggandrunginya ya. Sudah jadi makanan sehari-hari. Jadi kata Rasulullah, istafti kolbak itu berlaku khusus ya bagi orang yang beriman dan bertakwa. Adapun orang yang ahli maksiat, ya, orang yang bejat, maka tidaklah berlaku hadis ini. Ada di antara mereka itu yang berbuat maksiat secara apa? Terang-terangan, ya kan? Ya misalnya sekarang apa yang lagi ngetren? LGBT, ada sebagian orang ya terang-terangan ya. Berbuat maksiat tidak malu-malu, ya. Tidak malu kepada Allah, tidak juga malu kepada siapa? Manusia. Ya membela katanya apa dengan mengatasnamakan hak asasi manusia itu dan semacamnya. Ya, suatu yang jelas haram, masa mau dibahas lagi. Ya. Anak-anak, ya. Orang mau beralasan bagaimana? Suatu yang haram ya haram. Mau dicari alasan dari mana pun ya haram ya haram kan gitu. Sama dengan nanti kalau ada orang mencuri nanti dia, wah dia kan mencuri karena ini dan itu. Ya mencuri haram kan, itu jelas hukumnya. Kita bicara mencurinya, ya sama dengan dosa-dosa itu. Ya sudah jelas haram, ya haram. Tidak perlu dibahas. Ya sudah jelas seperti itu, masa mau dibahas lagi kan? Berarti yang bahas itu yang kurang paham. Kan ada kan di TV kayak gitu. Masih kayak gitu masih dibahas. Sudah jelas haram. Yang repot lagi kalau orang membela ya dengan alasan ini dan itu. Itu repot seperti itu. Atau bahkan seolah-olah mengatakan oh itu manusiawi, itu artinya apa? Ya itu biasa gitu. Artinya tidak bermasalah. Padahal sudah jelas haram. Jadi dikatakan haram berarti ya bermasalah gitu. Ini bukti masyarakat kita ini masih jauh. Jadi kalau sekarang kita lihat katakan ini haram, ini terus-terusnya orang ini masih protes ya kan. Menunjukkan akidahnya masih lemah. Ya. Kalau akidahnya sudah kuat, nggak perlu dibahas kayak gitu. Ya. Makanya dakwah tauhid ini harus selalu kita tekankan di mana-mana. Ya. Karena kita hidup di masa di mana akidah itu sangat terasing. Orang yang mengenal sunnah itu sedikit. Yang mengenal sunnah juga belum tentu mengamalkannya. Itu, apalagi yang tidak mengenal, ya kan? Maka semestinya kita bersemangat ya untuk selalu menuntut ilmu, menyebarkannya dan juga bersabar di atasnya. Terutama dakwah tauhid. Kalau antum melihat lah misalnya di kampus ya di UMD atau di kampus yang lain, umat Islam ini mayoritas ya, mahasiswa Muslim ini mayoritas. Tapi kita bisa lihat perilaku mahasiswa yang katanya mayoritas Muslim atau kampusnya Islam, ya banyak di antara mereka yang apa, tidak sesuai dengan apa, ajaran Islam. Gitu. Kita tidak usah bicara perkara-perkara yang sifatnya apa, besar. Kita bicara yang berkaitan dengan individu masing-masing, ya. Cara berpakaiannya, cara berperilaku, bergaul dan seterusnya. Kita lihat ya banyak di antara kaum Muslimin, ya, pemuda Muslim ya, di masa ini yang jauh dari ajaran Rasulullah. Nah, kalau keadaan kita seperti ini, tentu kita tidak merasa aman, ya. kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk ya kan, artinya kebanyakan kita kan di sini hidupnya di tengah apa, masyarakat yang macam-macam kan. Walaupun mungkin antum tinggal di wisma, tetangga antum kan orangnya macam-macam ya kan. Antum di kampus juga teman-temannya juga macam-macam ya, walaupun katanya kampus Islam, tapi kan kita berbeda dengan orang yang tinggal di pondok misalnya kan. Nah maka kita kalau hidup di tengah masyarakat yang majemuk seperti ini, mau tidak mau kita harus berdakwah. Kita harus apa istilahnya, melakukan islah, yang melakukan perbaikan. Harus ada usaha. Kita tidak boleh tinggal diam. Karena kata Rasulullah apa? Ketika ditanya, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami banyak orang-orang apa? Saleh. Di tengah kami banyak orang saleh, ya kata salah satu istri Nabi. Apakah kalau kami ini banyak orang saleh, kami juga tetap dibinasakan, dapat azab dan seterusnya? Apakah Rasulullah? Naam, iya. Idza katsarul khabath. Kalau perbuatan keji sudah merajalela seperti LGBT ini misalnya kan. Kalau ini merajalela, kita tidak merasa aman. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus berdakwah. Kita harus berusaha memperbaiki tentu saja dari yang paling penting ya, dari yang paling pokok ya. Ini yang harus kita dahulukan. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini makanya dikatakan dalam ayat apa? Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Makanya ini tugas kita semua ya. Makanya kata para ulama, di zaman sekarang ini dakwah itu hukumnya bisa jadi apa? Fardhu ain. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa jadi fardhu ain. Ketika apa? Ketika kemungkaran begitu banyak merajalela, dan apa? Kekuatan untuk menghadapinya atau apa istilahnya, menangkalnya itu sangat sedikit. Apalagi kita sekarang hidup di masa begitu banyak sarana yang menjerumuskan kepada keburukan. Maka kita harus berusaha gitu. Kita ini sedang berperang gitu. Setiap hari kita ini sedang berjuang ya. Jihadun nafas ya. Kita melawan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, entah yang muncul dari hawa nafsu kita, atau dari godaan setan, atau dari lingkungan kita. Jadi kita semua ini sedang berjuang sampai nanti kita mati ya. Selesai berjuangnya kalau sudah mati. Makanya kata para ulama apa? Kata Ibnu Mas'ud, laisa ya lil mu'min rahatan atau rahatun duna liqa'illah. Kata Ibnu Mas'ud apa? Tidak ada kata istirahat bagi seorang mu'min kecuali kalau dia sudah bertemu siapa? Allah. Selama kita masih hidup di alam dunia, maka saatnya kita masih berjuang. Kita harus berperang. Karena yang kita hadapi adalah musuh yang dia melihat kita dan kita tidak melihat dia. Innahu yarakum ya wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia setan melihat kalian dan juga kabilahnya melihat kita dari arah atau dari tempat ya, yang kita tidak bisa melihat mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Inna syaitana yajri min bani adam majrud dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti peredaran apa? Darah. Maka kita di sini setiap hari menghadapi perjuangan ya. Dan bisa jadi kata para ulama, ada seorang yang seumur hidupnya tidak pernah menyabetkan pedang, tapi dia senantiasa lah berjihad. Itu jihadun nafs. Apalagi di zaman kita sekarang ini ya, begitu banyak syubhat ya, begitu banyak fitnah lah, syahwat, maka dibutuhkan jihad ya. Makanya kata Rasulullah, ya'ti 'alan nas ya, akan datang pada manusia lah, al-mutamassiku bidini kalqa bidi alal jamri. Suatu masa di orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam apa? Bara api. Kalau dilepaskan hilang, kalau dipegang panas. Ya. Inilah di akhir-akhir zaman ini dibutuhkan keistiqomahan, dibutuhkan ibadah ya. Ketekunan, semangat, perjuangan. Apa kata Rasulullah? Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Kalau seorang itu istiqomah beribadah ketika berkecamuk fitnah, banyak hal yang tidak jelas, kekacauan ya, fitnah begitu banyak, maka seorang yang beribadah pada saat itu seperti berhijrah kepada siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting ya, bagi kita untuk menuntut ilmu, kemudian beramal dan mendakwahkannya. Maka itu adalah sebab agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kalau kita cuma santai-santai saja ya, enggak punya semangat untuk berdakwah, ngaji juga tidak, wah ini alamat ya, alamat celaka. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, sudah sebutkan di sini oleh Syaikhul Muslim. Yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan akhlak yang mulia. Ya, jadi hadis ini menunjukkan apa? Betapa agungnya kedudukan akhlak yang mulia. Sambil Rasulullah mengatakan apa? Al-birru husnul khuluq, seolah-olah kebajikan itu hanya ada pada dalam akhlak yang mulia. Menunjukkan sangat pentingnya akhlak. Kemudian yang kedua, annal birra wal isma minal kalimatil jamiah. Bahwasanya kata bir dan kata isam itu termasuk kata yang memiliki makna luas. Tadi sudah kita sebutkan, kalau disebutkan bir saja, maka sudah tercakup apa? Takwa. Sebagaimana ketika disebutkan takwa saja sudah tercakup apa? Bir. Tapi kalau disebutkan bersamaan bir dan takwa, maka apa bir? Melaksanakan ketaatan. Takwa menjauhi apa? Larangan. Itu kalau disebutkan apa? Bersamaan. Demikian juga isan. Kalau disebutkan isan saja, maka tercakup di dalamnya al-udwan, yaitu mendolimi orang lain. Tapi kalau disebutkan ya, isam dan udwan bersamaan, maka isam itu dosa yang berkaitan dengan diri sendiri, dan udwan itu adalah berkaitan dengan hak orang lain. Makanya tadi termasuk ta'awun alal ismi, yaitu orang-orang yang apa tadi, membela LGBT gitu kan, atau membela perkara-perkara itu, itu termasuk ta'awun adalah ismi. Walaupun dia tidak merugikan orang lain, dia mendolimi dirinya siapa? Sendiri. Dan Islam tidak membolehkan kedoliman, baik kedoliman itu berkaitan dengan orang lain atau apalagi ke Allah, apalagi atau itu pun kedoliman untuk siapa? Dirinya sendiri. Makanya Islam tidak boleh orang itu bunuh diri ya. Nah, bunuh diri mendolimi dirinya sendiri. Tidak boleh. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasannya seorang muslim semestinya melakukan dalam urusan agamanya perkara-perkara yang sudah jelas kehalalannya. Jadi kalau perkara-perkara yang jelas silakan dikerjakan kalau jelas halal. Tapi kalau yang apa masih samar-samar, maka hendaknya diteliti, dipelajari ya. Yang jelas kita hendaknya menghindari terlebih dulu karena belum jelas ya. Harus pikir-pikir dulu. Jadi tidak bisa langsung ya. Apalagi berkaitan dengan perkara yang apa namanya, luas di masyarakat ya. Tidak boleh seorang itu tergesa-gesa ya. Apalagi kita masih pemula menuntut ilmu, berbicara masalah yang berkaitan dengan orang banyak, berkaitan dengan organisasi, kelompok ya, atau mungkin orang lain ya, berkaitan dengan bahkan mungkin negara lain, berkaitan dengan negara dan seterusnya pemerintah, maka ini perkara-perkara yang butuh ilmu ya, bukan perkara yang asal apa namanya, asal komen ya kan. Cuman sekarang ini orang suka komen, kalau nggak komen ya nge-share apa istilahnya itu, share ya. Misalnya ada orang komen atau orang apa update status share ya, namanya nge-share juga butuh ilmu ya kan. Jangan asal wah ini bagus kayaknya, pikir-pikir dulu ini benar apa tidak, bermanfaat atau tidak gitu. Jangan membagi perkara-perkara yang bikin rame, bikin ribut ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya seorang mukmin yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat hatinya tidak tenteram. seorang yang takut kepada Allah, ya, karena dia yang dia perhatikan siapa? Allah. Dia takut kepada Allah, maka kalau ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenteram, tidak tenang, dia ya tidak berzakat. Karena yang dia takuti Allah. Walaupun orang berkata bagaimanapun, dia belum atau tidak akan mengerjakan. Selama itu bukan perkara-perkara yang jelas dalilnya dari syariat. Seperti misalnya perkara-perkara rukhsah, ya, yang diperbolehkan. Misalnya kalau orang apa? Safar, boleh apa? Tidak puasa, ya kan? Ya silahkan kalau itu kan. Kalau antum sedang safar enggak puasa ya enggak apa-apa. Ya tapi jangan apa? Pamer gitu kan. Jangan lagi puasa saya lagi safar ya, makan yuk. Ya artinya enggak benar itu. Ya, antum boleh kan antum lagi safar, tapi orang lain kan enggak safar. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengetahui perkara halal dan haram, demikian juga perkara kebajikan dan dosa. Ya, intinya hadis ini menunjukkan kepada kita semestinya seorang muslim itu apa? Menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang, ya, atau yang membuat dia mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara sarana untuk bisa menilai, ya, untuk bisa apa istilahnya, mendeteksi, itu kalau seorang memiliki hati yang bersih. Ya. Kalau hatinya bersih, ada masalah sedikit dia merasa. Gitu. Tapi kalau hatinya sudah kotor, oh, masalahnya banyak ya nggak merasa. Dosanya banyak juga tidak terasa. Makanya sini menunjukkan apa betapa pentingnya kita membersihkan hati kita. Karena kalau seorang itu hatinya bersih, dapat ilmu bisa diterima, bisa diserap. Dapat nasihat seperti para sahabat ya kan. Dikasih nasihat Rasulullah SAW sampai mereka apa? Mencucurkan air mata ya kan. Karena apa? Yang ngasih nasihat juga ikhlas, yang ngasih nasihat juga takut kepada Allah, yang dikasih nasihat juga hatinya bersih ya. Hatinya siap menerima. Butuh dua-duanya. Jadi tidak cuma istilahnya apa, ibaratnya orang belajar itu kan ada ustaz, ada kan santri, ada pengajar, ada yang diajar. Maka dua-duanya ini harus connect gitu. Bagaimana mengkonekkannya? Ya dari hati ke hati gitu kan. Itu bukan perkara zahir ya, perkara batin. Makanya untuk bisa istiqomah dalam thalabul ilmi ini dibutuhkan tadi yang menjaga hati kita dari perkara-perkara yang merusak atau mengotori. Nah ini yang butuh perjuangan di situ. Banyak orang mungkin pintar atau cerdas, tapi belum tentu orang yang cerdas atau pintar itu bertakwa, ya kan? Mungkin dia ujian agama nilainya A atau nilainya 10 atau 100, tapi pada kenyataan bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dia tulis dengan di apa di ujian. Mengenai buat sekalian yang share dari saya dan untuk sekalian ya. Marilah kita berusaha untuk membersihkannya, hati-hati kita dari segala sesuatu yang mengotori dan merusak. Kita akhiri mungkin singkat ini dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.